Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله وشكر لله الله masih memberikan kesempatan dan umur panjang kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Tentunya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu. Kalaulah nafas yang kita hirup semenjak kita lahir sampai kita dewasa bahkan tua, kemudian kita balas nikmat ini, tidak akan mungkin kita bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat umur dan kesempatan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang umumnya manusia lalai. Ada dua nikmat yang umumnya manusia tidak memanfaatkan sebaik mungkin, tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Diberi kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, diberi kesehatan dan kemampuan tetapi tidak mau berbuat. Padahal umur yang Allah berikan kepada kita, di samping itu nikmat, umur adalah amanah yang dipikulkan di atas muda kita, apakah kita akan mensyukurinya dengan menggunakan umur tersebut untuk kebaikan atau bahkan sebaliknya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenankan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan biografi sejarah singkat sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab, atau yang terkenal dengan sebutan Ibn Umar. Sahabat ini tidak asing lagi di telinga kita, karena ribuan hadis Nabi telah diriwayatkan oleh sahabat Ibn Umar. Hadis-hadis sahih seperti sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab mereka banyak memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Mari kita menyelami sedikit tentang sisi kehidupan sahabat Ibnu Umar yang unik. Semoga dengan harapan kita mengetahui nanti, kita bisa meniti jalannya, mengikuti langkahnya. sahabat Ibnu Umar masuk Islam ketika dia masih kecil dan ikut berhijrah bersama ayahnya ke Madinah. Bisa Anda bayangkan seperti apa hijrah di masa lalu? Mungkin kalau seorang membayangkan pindahan rumah, betapa repotnya, betapa banyak biayanya, betapa pikiran dan tenaga terkuras. Ya ini berpindah dari satu negeri ke negeri lain, ke negeri orang yang tiada keluarga dan sanak famili, pindah ke negeri orang yang harus beradaptasi dengan lingkungan dan suasana yang baru. Tapi semuanya dilakoni oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan agama, karena agama adalah segala-galanya. Harta bisa dicari, tempat tinggal bisa dicari, tetapi agama manakala terancam, maka hijrah berpindah ke tempat yang dia bisa mengamalkan agama adalah solusi. Sahabat Ibnu Umar ketika berhijrah ke Madinah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dia pun tumbuh dewasa. Ketika perang Uhud, pada tahun ketiga Hijriah antara pasukan muslimin dengan pasukan kafirin, sahabat Ibnu Umar ingin andil pada barisan muslimin, siap membela agama ini. Tetapi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dia masih kecil, belum balig, sehingga tidak boleh berperang. Karena seorang anak dikatakan balig yang sudah terbebani dengan beban syariat itu kalau tanda-tanda ini sudah muncul. Kalau seorang itu bermimpi basah, bermimpi berhubungan suami istri, berarti anak itu sudah balig. Atau sudah tumbuh di sekitar kemaluan, rambut yang kasar, berarti anak tersebut sudah balig. Demikian pula kalau itu seorang wanita, dia sudah haid misalnya, walaupun umur 11 tahun, 12 tahun, berarti dia sudah balig. Ketika tanda-tanda tadi belum ada, dia belum pernah bermimpi basah, belum tumbuh rambut kasar seputar kemaluan. Kalau dia perempuan, tanda tadi ditambah, ya, dia belum haid. Tapi sudah menginjak umur 15 tahun, berarti dia sudah balig. Sahabat Ibnu Umar boleh berperang ketika sudah berumur 15 tahun, ketika dalam perang Khandaq. Sahabat Ibnu Umar seorang sahabat yang salih. Ini kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara Abdullahi rajulan salihan." Saya melihat Abdullah ini, ya Ibnu Umar ini, seorang lelaki yang salih. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pujian dari Rasulullah terhadap seseorang tidak seperti pujian umumnya manusia. Betul-betul karena memang orang tadi berhak dipuji. Kesolehan seorang adalah predikat yang sangat mulia yang disandang oleh seorang. Seorang ketika dikatakan solih, berarti orang tadi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang dikatakan solih atau solihah ketika perintah-perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Nama mulia yang seperti ini tidak mudah. Karena apa? Yang namanya menjalankan perintah Allah itu enggak mudah. Terutama dia di daerah, di tempat yang tidak ada dukungan kalau dia menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah juga bukan sesuatu yang ringan. Terutama kalau dia punya teman-teman yang tidak baik. Dia berada di lingkungan yang tidak baik. Seorang dikatakan solih ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Tentu sangat berbahagia orang tua yang memiliki anak yang solih. Kalau seorang dia ketika di hari tua, di saat pensiun, sudah tidak bisa lagi dia bekerja, ada pemasukan, ada uang pensiunan, seorang masih ya bisa sedikit tenang. Lah orang ketika dia sudah mati, ketika dia tidak bisa lagi beramal, namun ketika dia punya anak yang solih, pahala terus mengalir kepada orang tua tersebut. Orang ketika sudah mati, dia sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa numpuk pahala. Namun kalau dia punya anak yang solih, berbahagialah orang tua kayak tadi. Dia sudah mati, jasadnya dikubur, tapi pahala tetap mengalir kepada orang yang seperti ini. Dahulu sahabat Ibnu Umar, seorang pemuda yang biasa tiduran di masjid. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang tiduran atau tidur di masjid, sahabat Ibnu Umar bermimpi ada dua malaikat membawa dia ke suatu tempat, membawa dia ke api neraka. Tiba-tiba Ibnu Umar melihat dalam mimpinya api neraka itu seperti sumur yang ada tempat untuk kerekannya. Kemudian Ibnu Umar melihat di sana ada beberapa orang yang sudah dikenali oleh Ibnu Umar. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, "A'udzu billahi minan nar." Aku berlindung pada Allah dari api neraka. Kemudian setelah itu dua malaikat tadi berjumpa dengan seorang malaikat. Malaikat tadi mengatakan, kamu enggak perlu takut. Kemudian Ibnu Umar bangun. Ketika dia bangun, maka dia menceritakan mimpinya kepada saudarinya, yaitu Hafsah. Yang Hafsah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah pun menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, yang Ibnu Umar, kalau dia mau sholat malam. Maka setelah itu sahabat Ibnu Umar jarang tidur malam. Artinya kalau malam itu beliau pergunakan untuk sholat dan tidurnya sedikit. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mimpi yang dilihat oleh orang yang tidur bisa jadi menjadi jalan bagi seorang untuk dia giat dalam, dia semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga mimpi yang dilihat oleh seorang dalam tidurnya terkadang menjadikan seorang berhenti dari melakukan kemaksiatan, bangkit dari kemalasan. Ini diantara faedah mimpi. Walaupun terkadang ada mimpi yang sifatnya hanya bunga tidur, tapi ada juga mimpi yang itu bisa menjadikan seorang semangat yang tadinya dia malas, menjadikan seorang dia berhenti dari kemaksiatan yang sebelumnya dia ahli maksiat. Sahabat Ibnu Umar, seorang sahabat yang terkumpul padanya ilmu yang mendalam dan akhlak budi pekerti yang baik. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tangan beliau ada jumar. Jumar itu pondoh pohon kurma. Jadi pohon kurma kalau ditebang, bagian atasnya dikuliti, nanti di tengahnya ada, bagian atas ada pondohnya. Agak manis. Mungkin hampir mirip dengan pondoh kelapa. Ketika di tangan Nabi ada pondoh pohon kurma, Nabi bertanya kepada para sahabat, sesungguhnya ada satu pohon yang permisalan pohon ini seperti seorang mukmin, yang daunnya enggak rontok dan buahnya ada setiap saat. Coba pohon apa itu? Rasulullah ya menyampaikan teka-teki. Pertanyaan pada para sahabat supaya mereka ya berpikir untuk menjawab pertanyaan tadi. Ketika enggak ada yang bisa menjawab, maka Rasulullah mengatakan, hiyan nakhlah, itu pohon korma. Pulang dari majelis, sahabat Ibnu Umar cerita kepada bapaknya, kepada sahabat Umar, wahai bapak, tadi sebenarnya ketika Nabi bertanya seperti itu, terbetik dalam benak saya itu pohon korma. Pohon yang daunnya enggak rontok, yang buahnya ada setiap saat. Itu pohon korma, buah korma. Korma meskipun buahnya setahun sekali, tapi setiap saat korma itu ada. Walaupun mungkin di daerah kita, ya orang akan mudah dapatkan korma kalau Ramadan. Padahal korma ini buah yang setiap ya saat bisa kita jumpai. Padahal panen setahun cuma sekali. Kenapa? Korma itu buah yang bisa dikeringkan sehingga tahan lama, awet. Permisalan seorang muslim itu kayak buah korma, memberi manfaat kepada manusia di setiap saat. Ketika sahabat Ibnu Umar pulang, dia bercerita kepada bapaknya, wahai bapak, tadi ketika Rasulullah bertanya atau menyampaikan pertanyaan seperti tadi, sebenarnya terbetik dalam menasa itu pohon kurma. Cuma saya melihat bapak dan Abu Bakar diam sehingga saya malu untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, wahai anakku, seandainya tadi kalau kamu jawab pertanyaan Rasulullah lebih saya sukai daripada saya punya ini dan ini. Ya siapa yang tidak bangga orang tua kalau dia punya anak yang pandai, anak yang cerdas, yang mulia di hadapan Rasulullah. Wahai anak, seandainya tadi kamu jawab pertanyaan Rasulullah lebih saya sukai ketimbang kalau saya punya sekian dan sekian. Seperti inilah hendaknya orang tua senang jika anaknya tumbuh dewasa dalam keadaan ngerti agama, tumbuh dewasa dalam keadaan solih. Karena kalau kita punya anak yang solih, manfaat untuk anak itu sendiri dan manfaat untuk kita. Anak yang solih sebagai simpanan yang berharga. Ketika kita masih hidup, anak solih itu sejuk kalau kita pandang. Nenteramkan hati. Ketika kita mati, anak solih itu akan mendoakan kita. Enggak melupakan, mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau hidup, mata kita sejuk, hati kita tenteram memandang mereka. Kalau kita mati anak solih, enggak ada henti-hentinya mendoakan kita. Hendaklah orang tua merasa senang, bangga kalau anaknya tumbuh dalam keadaan dia solih, dalam keadaan dia mengerti agama. Masyarul hadirin rahimakumullah. Di sini sahabat Ibnu Umar, dia memiliki adab, akhlak yang sangat mulia. Ketika di satu majlis itu ada orang yang sepuh, dia akan mendahulukan orang yang apa? Ya sepuh untuk bicara. Kecuali kalau orang yang sepuh memang tidak mau bicara, ya apa boleh buat yang muda, ya boleh bicara kalau dia tahu. Adab, akhlak, etika memuliakan orang tua di zaman sekarang itu sudah redup. Padahal Islam memerintahkan pemeluknya untuk menghargai, menghormati orang yang sudah sepuh, orang sudah tua. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari kami. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Seperti ini bimbingan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala nasihat yang mulia ini kita jalankan, maka kedamaian hidup di tengah masyarakat akan terjaga. Tidak ada saling cela dan menghina. Ah kamu orang sudah tua tinggal nunggu paculnya. Ah kamu anak baru kemarin sore masih bau kencur. Tidak ada. Yang ada adalah kalau dia sepuh, dia tua kita hormati. Kalau dia lebih muda dari kita, kita sayangi. Seperti itu bimbingan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Sahabat Ibnu Umar, sahabat yang istiqomah di atas jalan Rasulullah. Apa yang dia lakukan di zaman Nabi dari amal solih tetap dia pertahankan. Enggak berubah dengan perubahan zaman, enggak berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Dan ini bukan sesuatu yang ringan. Kenapa? Bisa jadi seorang kelihatan solih, kelihatan baik ketika dia di masjid, ketika di luar, kayak enggak pernah dia ngaji. Bisa jadi seorang kelihatan baik ketika dia di luar rumah bertemu orang, giliran di dalam rumah dia mendolimi anak dan istrinya. Orang yang baik kapanpun, dimanapun, di waktu seperti apapun, dia tetap baik. Sahabat Ibnu Umar enggak merubah-rubah apa yang dia dapati dari Nabi. Karena sahabat Ibnu Umar ini sahabat yang diberi umur yang panjang. Ngalami perbedaan demi perbedaan dari penguasa kepada penguasa yang lainnya. Sahabat Ibnu Umar ngalami penguasa-penguasa yang adil, yang jujur. Dan sahabat Ibnu Umar mengalami juga penguasa yang zalim. Sahabat Ibnu Umar mengalami kemakmuran hidup, juga mengalami masa-masa sulit. Tapi perubahan-perubahan seperti ini tidak menjadikan sahabat Ibnu Umar merubah sikapnya untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataan di tengah-tengah masyarakat terkadang ada orang ketika dia itu punya pekerjaan yang sederhana, hasilnya juga ya sederhana. dia masih terlihat baik, terlihat semangat ibadah. Sedikit saja keran dunia dibukakan, harta mengucur kepada dia, lupa sudah. Ya, yang tadinya dia sukanya ke masjid, sekarang ke tempat-tempat hiburan. Yang tadinya dia dari hasil yang sedikit masih peduli kepada tetangga, berbagi kepada orang-orang miskin, sekarang dia menjadi orang yang pelit. Terkadang seperti itu. Ada orang ketika dia itu sederhana, dia istiqomah, ketika sedikit dia diberi rezeki, dia bergeser. Ada sebaliknya, orang ketika dia luas rezekinya, istiqomah, ketika sedikit saja diuji dengan kesulitan hidup, dia bergeser. Seorang mukmin, karena memang dia menghambakan dirinya kepada Allah, dalam kondisi apapun, situasi seperti apapun, dia senantiasa lempeng di atas as-siratal mustaqim. Dia mau sakit atau sehat, dia mau sendiri atau banyak orang, dia mau kaya atau miskin, dia tetap lempeng, istiqomah, lurus di atas as-siratal mustaqim. Berkata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Idza sarrakum an tanduru ila ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladziina lam yughayyiru wa lam yubaddilu fanduru ila Abdillah ibn Umar ma minna ahadun illa ghayyara." Apabila kalian ingin melihat kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak merubah-rubah, yang lempeng, lihatlah sahabat Abdullah bin Umar. Tidak ada dari kita kecuali berubah. Tapi gambarannya bukan berubah yang tadinya ya semangat ibadah kemudian enggak ibadah, tidak. Para sahabat tetap mereka orang-orang yang lurus. Tapi mungkin sahabat Ibnu Umar tidak terpengaruh dengan banyaknya rezeki yang dia dapat, kemudian dia lupa dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Umar bukan orang yang ambisi kepada kekuasaan. Padahal di zaman itu ketika para sahabat sudah pada meninggal, tinggal beberapa sahabat yang masih hidup. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar. Enggak perlu sahabat Ibnu Umar mencalonkan diri sebagai penguasa. Orang-orang mau ngangkat dia sebagai penguasa. Asalkan Ibnu Umar mau, sudah jadi. Karena dia tokoh karismatik, putra tokoh yang punya karisma. Kata Ibnu Umar, enggak. Saya tidak mau ada seorang yang sedikit saja darahnya tertetes karena saya. Artinya Ibnu Umar tidak mau diangkat menjadi pemimpin karena khawatir ada seorang dari muslimin gara-gara dia menjadi pemimpin kemudian ada yang ya tertumpah sedikit dari darahnya. Bukan orang yang ambisi kepada kedudukan dan kekuasaan. Karena dia tahu bahwa kedudukan, kekuasaan adalah amanah. Yang dipikulkan di atas pundaknya bukan sesuatu yang ringan. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat Ibnu Umar seorang yang sangat-sangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, Ibnu Umar pernah suatu saat ya, jenggotnya yang sudah putih disemir dengan semir yang kuning. Ketika ditanya, "Loh, kok kamu nyemir uban kamu?" Kata dia, "Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi ingat, yang disemir itu yang putih. Adapun sudah hitam kok disemir merah ya? Tidak ada rambut yang lebih mulia dari rambut apa? Hitam. Yang disemir itu rambut yang sudah putih, tapi ingat semirnya jangan semir hitam. Semir merah, semir coklat, ya, semir kuning, jangan semir hitam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha syaiba wajtanibus sawad." Rubahlah uban ini, tapi hindari ya warna hitam. Lihat Islam, sampai rambut pun diperhatikan. Orang yang punya rambut dirawat, jangan dibiarkan gembel. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sya'run fal yukrimhu." Barang siapa yang dia punya rambut, muliakan. Ya disisiri, ya diminyaki, dirawat. Ini yang punya rambut, ataupun yang botak, yang gundul, enggak punya rambut, ya lain lagi urusannya. "Man kana lahu sya'run fal yukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, muliakan. Di antara tadi, menyemir rambut yang putih dengan semir selain warna hitam. Apakah coklat, apakah merah, ya, ataukah kuning. Sahabat Ibnu Umar menyemir janggutnya yang putih dengan warna kuning. Ketika ditanya, "Kok kamu menyemir?" Kata sahabat Ibnu Umar, "Seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai masalah menyemirnya Nabi ditiru. Ini menunjukkan cintanya sahabat Ibnu Umar kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana orang kadang ya, kalau dia cinta kepada tokoh tertentu, gaya bicaranya, potongan rambutnya, ya, model berpakaiannya ditiru. Orang yang cinta Rasulullah, apa yang Rasul lakukan dia tiru. Rasul misalnya menyemir rambutnya yang putih, dia semir. Rasul misalnya beliau sholat witir, kita meniru. Seperti itu. Sahabat Ibnu Umar, seorang yang sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika sahabat Ibnu Umar, beliau menyampaikan hadis Nabi, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Kalian jangan larang para wanita untuk mendatangi masjid. Rasulullah mengatakan, kalian jangan melarang para wanita untuk mendatangi masjid. Maka waktu itu anaknya yang bernama Bilal, dia mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, kami akan melarang para wanita untuk datang masjid. Karena mungkin dia cemburu, para wanita di zaman itu sudah ya adabnya enggak seperti di zaman Nabi. Tapi ini ucapan yang keliru. Rasulullah mengatakan jangan melarang, kok malah dibantah dengan apa? Kami akan melarang. Sahabat Ibnu Umar mengatakan pada anaknya dan marah dengan marah yang besar, "Aku sampaikan kepada kamu hadis Nabi, jangan kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid, kemudian kamu mengatakan kami akan melarang." Dicelanya anaknya dengan celaan yang luar biasa oleh sahabat Ibnu Umar. Ini dalam rangka mengagungkan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi itu gak boleh ditentang dengan akal. Sunnah Nabi itu gak boleh ditentang dengan perasaan. Sunnah Nabi yang ada adalah kita menerima dengan sepenuh hati. Menerima dengan sepenuh hati. Pernah pada suatu saat sahabat Ibnu Umar dalam bepergian melihat ada beberapa orang sholat sunnah rawatib. Kata Ibnu Umar, "Ini orang-orang pada berdiri sholat apa?" Kata sebagian orang, "Ini sholat sunnah rawatib." Kata Ibnu Umar, "Rasulullah dahulu kalau bepergian itu tidak sholat sunat rawatib. Jadi sunnahnya kalau orang bepergian itu enggak sholat sunat rawatib kecuali sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat witir. Sholat ba'diyah maghrib tidak dilakukan, sholat ba'diyah isya tidak dilakukan. Ini sunnah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa agama itu ringan, agama itu mudah. Yang namanya orang bepergian itu kan biasanya orang letih. Kan seperti itu. Rasulullah mencontohkan kalau dalam bepergian, maksud pepergian ini safar, bukan hanya pergi dari rumah ke pasar. Ya. Pepergian memang niatan untuk melakukan pepergian. Itu tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat yang wajib. Kecuali hanya sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat witir. Ini Rasulullah selalu melakukannya walaupun dalam pepergian. Jadi sahabat Ibnu Umar, beliau menegur beberapa orang yang mereka melakukan sholat sunnah rawatib dalam pepergian karena Rasulullah sunnahnya enggak seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, saya ingin pahala kok. Jawabannya, apa Rasulullah dan sahabat tidak ingin pahala? Sebagaimana meninggalkan apa yang, sebagaimana seorang menjalankan apa yang Rasulullah jalankan itu dapat pahala, meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan juga dapat pahala. Apa kamu kira yang namanya pahala hanya kamu menjalankan sesuatu? Meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kemudian kita meninggalkannya, itu pahala. Jadi jangan difahami bahwa yang namanya pahala itu kalau kita ya melakukan sesuatu yang Rasul lakukan. Yang Nabi tinggalkan pun kalau kita tinggalkan kita juga dapat pahala. Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah bawa ambillah. Apapun yang Rasulullah tinggalkan, maka jauhilah. Masyira al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah, pembahasan panjang kita ringkas. Sahabat Ibnu Umar seorang yang loman, orang yang dermawan, orang yang bermurah hati. Sudah seperti ini seorang muslim. Bukan orang yang pelit dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sahabat Ibnu Umar ketika beliau meninggal, enggak kurang dari 1000 budak sudah dia merdekakan. Kalau satu budak itu harganya 20 juta, lah kali berapa? Kali 1000 berapa? Berapa miliar? Ya. Ibnu Umar, orang yang punya tetapi suka berderma, orang yang punya tetapi suka berbagi, orang yang punya tapi ingat dengan orang-orang yang lemah. Seperti ini contoh dari sahabat Nabi. Bukan tambah duit, tambah pelit, tambah harta, ya semakin tambah dia apa namanya, merasa perkasa. Bukan. Tambah harta, dia semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Dia berbagi, berderma, membantu orang yang lemah. Pernah pada suatu saat sahabat Ibnu Umar menyuruh pembantunya untuk membelikan makanan. Ketika pembantunya pulang bawa makanan, di depan rumah ada pengemis. Kata Ibnu Umar, berikan makanan itu pada pengemis. Apa kita bisa berbuat seperti itu? Kemudian beli lagi. Ketika pulang ada pengemis lain, kata Ibnu Umar, berikan kepada pengemis. Kemudian Ibnu Umar menyuruh lagi. Sampai beberapa kali, akhirnya pembantunya enggak mau pulang. Kalau pulang nanti ada pengemis di tengah jalan, nanti kapan tuannya akan makan kalau seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Umar orang yang loman, orang yang dermawan. Karena memang, masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, harta yang kita miliki padanya ada hak bagi para peminta-minta. Terutama peminta-minta di zaman itu ya betul-betul miskin, bukan karena ingin memperkaya diri. Sekarang ada pengemis, terkadang ya hartanya sampai ratusan juta, padahal dia pengemis. Kalau dulu mengemis memang betul-betul karena tidak ada. Insya Allah kita lanjutkan sedikit tentang biografi sahabat Ibnu Umar ini ba'dal isya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.